بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، المحيط الجبار القدير، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، sekarang kita melanjutkan kajian kitab Al-Qa'id Al-Muthla dan pembahasan kita masih di kaidah berapa ya, Fon? Hah? Lupa. Kaidah ke? Kedua yang apa nama kaidahnya? Asmaullah Ta'ala A'lam wa Awsaf. Ini kaidah sangat penting ya. Dan yang namanya kaidah dalam satu ilmu itu berarti sesuatu yang kelak nanti akan bisa antum gunakan untuk menghakimi atau menghukumi furu' dan beragam macam permasalahan, ya. Terutama dalam bab asma wa sifat untuk memurnikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga untuk membantah firqah yang menyimpang dalam bab ini, maka antum wajib untuk memiliki pemahaman hafalan baik matan maupun dalil terhadap kaidah-kaidah ini. Kalau tidak paham terhadap kaidah ini secara agak terperinci, maka gak bisa antum nanti membantah hujah orang-orang yang menyimpang dari kalangan Ahlul Kalam terutama. Karena Ahlul Kalam, mereka namanya Ahlul Kalam, pintar bicara juga, memiliki kapabilitas mantik dan filsafat. Antum perhatikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau rahimahullah bisa dikatakan termasuk di antara ulama yang paling luas dalam membantah Ahlul Kalam. Tetapi dengan keluasan itu perlu antum juga memahami bahwa beliau memiliki juga pengetahuan yang luas tentang mereka dan tentang tata cara, gaya, metodologi ilmu mereka gitu. Ya. Gitu ya. Baik, kita terakhir sampai di ijma'nya ahli lughah. Ya. Kita kan membahas a'lam wa awsaf, dalilnya dari Al-Quran ya, dan dari ijma' para pakar bahasa. Ingat atau tidak? Antum kenapa kok lemas segini ya? Abis ngapain antum? Kok lemas segini? Gak ada yang jawab. Hah? Masih ingat atau tidak? Bahwasanya kaidah asma Allah Ta'ala a'lam wa awsaf dalilnya di Al-Quran dan juga di ijma'. Di Al-Quran dalilnya apa? Wa huwal ghafurur rahim, ditafsirkan dengan ayat lain wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ini sudah pernah kita bahas. Ini tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini tafsiran metodologi atau namanya tariqatut tafsir yang terbaik. Jadi dalam ilmu usul at-tafsir ada namanya istilah turuq at-tafsir. Turuq at-tafsir yaitu jalur-jalur tafsir, metodologi penafsiran. Yang paling tinggi martabatnya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, ya. Baik. Juga dalil bahwasanya nama-nama Allah itu A'lam dan Awsaf adalah ijma' para pakar bahasa dan orang-orang awam bahkan, ya. Ya, itu yang kita bahas. Sekarang kita akan memulai dan ana minta antum untuk berkonsentrasi, ya. Kita membaca satu atau dua paragraf aja untuk pagi ini insyaallah. Fadhol, siapa yang mau baca? Qori'nya siapa? Ayo iqra, Syekh siapa? Syekh Syukran, namanya siapa? Syukran. Afwan, masyaallah. Syukran, fadhol. Wa bihadza 'ulima من سلبوا معانيها. أنتم كراسكن صورانيا معانيها ma'aniyaha ma'aniyaha min ahli ta'lil. Tahlil? Ta'til. Waqalu inna Allah ta'ala sami'un bila sam'in wa basirun bila basirin. Qudama ta'adidah kudama'i. Wahadihi al-ailatu alilatun bal manhidatun lidalati sam'i wal-aqli ala fadlaniha butlaniha butulani. Ah, baik. Ahsan, jazakallah khair. Itu kalimat atau paragraf itulah yang akan kita bahas hanya itu pada pagi hari ini. Tapi kan ada beberapa istilah yang mungkin sebagian dari antum baru mengetahuinya, ya. Ada di antara antum yang bawa buku terjemahan atau tidak? Ana minta tolong yang bawa terjemahan, Pak Niman tolong dibaca, Pak Niman. Tahu yang mana terjemahannya enggak? Silakan, Pak Niman. Tenang aja, Pak Niman, tenang. Anda enggak marah. Hah? Tenang, tenang. Bisa suara keras enggak, Pak Niman? Kalau enggak bisa, diwakili nama yang lainnya. Bisa ya? Bismillah ya. Oh, suara kecil sekali, Pak Niman. Yang keras suaranya. Oh, enggak bisa ya, Taib. Yang suaranya keras, yang bisa teriak. Ada orang Sumatera di sini, orang Sumatera, ayo. Ah, antum hari ini. Bacain, tolong bacain. Eh. Lembut sekali ini, bukan orang Sumatera ini. Yang keras, yang keras. Dengan demikian, telah sudah disesatkan para ahli taqlid yang menyadarkan makna nama-nama Allah, di mana mereka berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar tapi tanpa memiliki pendengaran, maha melihat tapi tanpa memiliki penglihatan, dan maha berkata tanpa memiliki keperkasaan, dan seterusnya. Terus. Ini makanya seterusnya terus. Ya. Mereka beralasan bahwa pendekatan adanya sifat-sifat menimbulkan konsekuensi dibilangnya kudana dan yang disifati, yaitu Allah. Alasan ini sangat lemah, bahkan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dalil sebelumnya, Al-Quran, Sunnah, dan Ahli yang akal menunjukkan kebatinan perkataan mereka. Ahsan. Baik, ini pelajari ikhwan. Antum kalau baca sekilas, antum gak paham maksudnya apa. Tapi kita akan menjelaskan satu persatu dan beberapa istilah di sini perlu penjabaran lebih lanjut, ya. Insyaallah. Kita ingat bagaimana kaidah kedua ini, Asmaullah Ta'ala A'lam wa Awsaf. Itu bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala itu adalah nama untuk dirinya dan juga nama tersebut mengandung apa? Sifat. Mengandung sifat. Ya, kalau misalnya Alim, nama Allah Al-Alim mengandung sifat ilm. Nama Allah Al-Basir mengandung sifat Al-Basar, ya. Itu disepakati oleh salaf dan juga kita mengimani hal tersebut. Tetapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan adanya ahlul kalam atau ahlul filsafat atau falsafah yang kemudian mereka berbicara atau orang-orang muslim yang terpengaruh dengan metodologi filsafat dan ahlul kalam dan mereka membicarakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, nanti insyaallah akan kita jabarkan pemetaan tentang mereka insyaallah, sehingga terjadilah penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Sekirapun misal mereka enggak ada, maka tenang sampai sekarang kita ini. Tetapi masyaallah, ternyata ketika ada kebatilan, kemudian ada orang-orang yang memegang kebenaran, maksudnya menyerukan kembali kepada kebenaran. Sehingga keberadaan kebatilan ini membuat kita semakin semangat untuk mengikuti kebenaran. Iya enggak? Antum ketika ada kebatilan, ada penyimpangan, itu malah antum pilihan, antum mau biarin aja atau antum tidak terima. Kalau antum tidak terima, antum akan semakin semangat mengikuti kebenaran. Iya. Gitu. Walhamdulillah. Ya, jadi memang pasti ada hikmah di balik segala yang Allah Ta'ala takdirkan, walaupun zahirnya itu menyebalkan gitu. Ngapain sih ada kayak gini-gini? Kenapa sih ada mereka gitu? Tetapi ya Alhamdulillah, dengan keberadaan mereka justru kita semakin dalam-dalam mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Ya. Nah. Sudah tahu nama-nama Allah itu A'lam dan Awsaf, alam dan memiliki kandungan makna sifat. Nah, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wa bihadza 'ulima dhalalu man salabu asma Allah ta'ala ma'aniyaha min ahli at-ta'til." Wabihada dan dengan ini, bihada dan dengan ini, maksudnya dengan kenyataan atau kaidah ini, dengan kaidah maksudnya nama-nama Allah A'lam dan Awsaf, ulima terketahuilah, diketahuilah akhirnya dolalu kesesatan, kesesatan siapa? Dolalu man salabu asma Allah Ta'ala. Kesesatan orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah, belum cukup, belum titik, belum, meniadakan nama-nama Allah, badal habis itu ma'aniyaha, yaitu makna-maknanya yang ditiadakan. Ya, makna-maknanya yang ditiadakan. Makna-makna apa? Makna dari nama-nama tersebut. Ya. Min ahli ta'til, dari kalangan mu'attilah, ahli ta'til. Nah, sekarang kita perlu di sini memaknai ahli ta'til dulu. Ya. Ahlu ta'til sama dengan mu'attil atau mu'attilah. Gitu kan? Sebelum ke mu'attilahnya, kita perlu mengetahui apa arti ta'til. Apa itu arti ta'til? Bahasa Arab. Ta'ain, ta', ya, dan lam. Ta'til. Tapi antum yang ikut madrasah atau sekolah, kalau Englishnya itu vacation. Vacation itu apa vacation? Ah. Antum jangan terlalu deso lah, antum ini liburan, ah, liburan bahasa Arabnya biasanya utlah, utlah, ya kan, utlah, okay? Paham nggak di sini? Udah mulai tergambar belum? Liburan utlah, meliburkan nama-nama Allah, meliburkan makna nama-nama Allah. Diperjelas lagi. Anda tahu taksi, biasa yang di atasnya itu kan ada reserve dan ada vacant. Ah, nggak pernah naik taksi antum? Apa mustah? Antum kayak tinggalnya di desa banget ini ya, nggak pernah keluar jalan dari situ, kayak nggak kenal. Ya, yeah? Vacant. Ya, yeah? Vacant, vacant, kosong. Ya, yeah, itu. Ya, yeah? Kosong. Ta'til artinya berarti atul khulu, yaitu artinya kosong, mengosongkan, meniadakan, gitu. Ya, itu arti dari ta'til. Jadi ahlu ta'til kalau secara bahasanya ya itu orang-orang yang meniadakan. Ya. Udah paham secara bahasa di situ? Adapun kalau misalnya secara istilah ini ya dilihat dari tinjauan sisinya, kebanyakan atau banyak dari ulama membagi, kita bagi dulu, ada ta'til juhud, ya, ada ta'til takdzib atau juhud, dan juga yang kedua ada ta'til ta'wil. Ta'til yang tadi juhud atau takdzib, yaitu mendustakan gitu saja, mendustakan, meniadakan, sama sekali mendustakan, ya. Para Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Allah, Ya. Ini termasuk takdzib. Mengosongkan sama sekali. Baik. Yang kedua ada ta'til, apa? Ta'wil. Meniadakan, tapi jalan keluarnya ta'wil. Ini siapa? Asy'ariyah. Ya. Istiwa dimaknai istila, istaula, istawa dimaknai istawa, istaula, ya. Yad dimaknai rahmah. Ini termasuk ta'til. Ya. Yaitu sebenarnya meniadakan. Tetapi untuk yang ini lebih ringan dibandingkan ta'til yang bersifat takdzib. Jadi tadi ada dua apa? Ta'til pertama, ta'til takdzib mendustakan, enggak sama sekali, dan ada ta'til ta'wil. Kalau yang ta'wil ini tidak 100% menihilkan, tetapi menihilkan hakikatnya dan menafsirkan dengan tafsiran lain. Ya, seperti misalnya taib. Kalau misalnya ada orang mengatakan, oh Allah Ta'ala tidak memiliki sifat rahmat, baik secara hakikat atau makna lainnya, enggak ada sifat Allah rahmat. Tapi ini ta'til apa nih? Takdzib. Ya, ini bisa kufur jadinya. Kemudian kalau dia mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmat, tapi bukan, enggak ada hakikat rahmat itu pada Allah, tidak ada, yang ada adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan, ta'wil. Nih, ta'wil, penafsiran jarak jauh, penafsiran jauh. Ini termasuk ta'til atau bukan? Ta'til juga, tetapi dia tidak sepenuhnya ta'til, melainkan hanya hakikatnya saja yang dia hilangkan. Yang dia nafikan hakikatnya, dia beralih ke penafsiran ta'wil, penafsiran dengan makna yang tidak nyambung, maksudnya tidak pada hakikatnya. Itu. Nah, ahlu ta'til itu umum. Masuk ke dalamnya Jahmiyah ada. Masuk ke dalamnya Mu'tazilah, iya enggak? Iya. Masuk ke dalamnya Asy'ariyah, iya. Masuk ke dalamnya Maturidiyah, iya. Karena mereka semua ada nafas ta'tilnya dengan derajat dan kadar masing-masing. Tentu yang paling parah ya Jahmiyah tentu saja. Ya. Paham enggak di sini? Syekh Reksi paham enggak? Ikin paham. Benar, paham. Rafi'i paham. Arif, ini namanya Arif bukan? Benar. Masya Allah. Faham antum? Bapak faham enggak? Pak Anwar? Pak siapa? Ah, lupa lagi. Abu Rahman. Abu Rahmah. Masya Allah, faham enggak? Itu Abu Rahmah itu ada takwilnya enggak tuh? Abu Iradatil Khairi li Alihi gitu. Baik. Nah, dah selesai ya. Sekarang begini. Ahlu ta'til terhadap asma dan sifat itu kita kasih peta nih buat antum. Ada 4 derajat. Ada 4 derajat. Kalau perlu ditulis, ini penting. Ada 4 derajat ahli ta'til. 4 derajat berarti 4 martabat. 4 golongan lah, 4 golongan terbesar, 4 golongan besarnya. Jadi kalau ada pemetaan ini lebih mudah nanti antum memetakannya insyaallah. Derajat pertama, tingkat paling ekstrim, paling topnya, ya. Itu yang mengatakan Allah tidak memiliki, tidak dinamai dengan sesuatu pun. Allah tak bernama. Sama sekali. Walaupun dia bilang Allah, tapi itu katanya bukan namanya Allah. Ya. Itu yang pertama. Allah tidak dinamakan dengan nama apapun. Itu yang pertama. Ini derajat paling tingginya nih. Maqam yang paling tinggi. Ya. Yang kedua, Allah tidak dinamai dengan nama apapun kecuali dua nama, Al-Khaliq dan Al-Qadir. Ini hakikatnya sama dengan yang pertama, Tetapi ada sedikit pengecualian, dua nama saja yang ditetapkan, Al-Khaliq dan Al-Qadir. Ya, itu yang kedua, derajat yang kedua. Ya. Nah, ada yang ketiga. Oh, yang kedua tadi gimana? Allah tidak dinamakan dengan apapun kecuali Al-Khaliq dan Al-Qadir saja. Yang ketiga, menetapkan sifat, astagfirullah, menetapkan nama-nama tanpa adanya sifat. Menetapkan nama-nama tanpa adanya sifat. Tentu tidak, ini tidak seburuk nomor 1 dan 2 ya kan? Karena 1 dan 2 ini pada hakikatnya menafikan sifat nama-nama Allah. Ya, kalau udah nama Allah dinafikan, apalagi apa? Sifatnya, gitu kan? Yang ketiga ini menetapkan nama-nama Allah ada, ya. Allah Ta'ala memiliki nama-nama, karena memang ada dalilnya, walillahil asma, ya kan? Tapi Allah Ta'ala tidak punya atau tidak disifati dengan sesuatu pun. Ya. Termasuk parah enggak nih? Ya parah. Enggak ada kesesatan yang enggak parah. Namanya sesat ya parah, ya kan? Tapi ini ngeri ini kesesatannya. Baik, dah ketiga tuh. Yang ke dan sebagian sifat, ya. Nama-nama ditetapkan dan juga sebagian sifat ditetapkan dan sebagian lainnya ditakwil atau ditahrif, dan sebagian sifat lainnya ditakwil, ya, ditafsirkan jauh. Jadi ya, golongan yang keempat ini, nama ditetapkan, ada nama Allah. Adapun sifat-sifat Allah, sebagiannya mereka tetapkan dan sebagiannya mereka apain? Mereka takwil, bahasa mereka sebenarnya takwil, tapi selainnya apa namanya? Tahrif, menyelewengkan. Sebagian sifat Allah Ta'ala lainnya maknanya diselewengkan. Udah paham di sini? Kita belum nyebut golongan-golongannya. Yang pertama tadi apa? Ini semua adalah ahlu ta'til. Semua adalah ahlu ta'til. Jadi kalau antum pernah dengar ta'til, mu'attilah, ini empat-empat ini. Tetapi ta'til setiap firqah itu memiliki karakteristik dan derajat masing-masing. Yang pertama ini, semua nama itu tidak dinamakan Allah dengannya. Kalau ini udah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, maksudnya udah nggak ada kans untuk keislamannya ini. Mereka ini, kelompok yang berbicara ini adalah kelompok Jahmiyah, jelas. Jahmiyah, kemudian orang-orang Batiniyah dan ahlul, orang-orang falasifah. Jahmiyah, Batiniyah. Batiniyah itu kadang-kadang ada salah satu firqah Syiah bersifat Batiniyah. Di antara Nusairiyah juga. Dan falasifah, yaitu para pakar filsafat dari orang-orang, tentu orang-orang, ya, orang-orang filsafat. Filsafat di sini bukan filsafat Imam Ghazali, bukan. Itu masih kadar rendah, tapi ini filsafat yang memang sudah ujung-ujungnya ateis, gitu. Dan memang begini, jadi kayak piramida gitu. Kalau paling ujungnya ini nihil, udah enggak ada Tuhan lama-lama, gitu kan? Ketika seseorang mengatakan Tuhan tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, terus dia nyembah siapa? Nyembah zat yang tidak memiliki nama, nyembah zat yang tidak memiliki sifat. Jadi enggak ada, ya kan? Sehingga nanti ujung-ujungnya kalangan yang Jahmiyah, Batiniyah dan falsafah ini, mereka ujung-ujungnya hanya menetapkan bahwasanya yang kita sembah itu adalah gambaran khayali. Gambaran khayali itu apa? Ya, sesuatu yang khayal semata. Khayal itu kan berarti kosong, enggak ada. Nah, itu tuh syaitan berusaha bagaimana caranya orang-orang muslim yang firqah keempat, ya, ujung-ujungnya ke atas sampai ke ateisme, menihilkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi alhamdulillah masih Allah jaga banyak akidah kaum muslimin. Ya, kita harus percaya pada Allah, insyaallah kebatilan zahuqal batil lah insyaallah ya, insyaallah akan hancur kebatilan. Tapi jadi yang tadi pertama Pak, Allah taala tidak dinamakan dengan apapun. Otomatis ini menafikan semua sifat. Ya, dan semua nama. Ini jelas kufur. Makanya kata para ulama, kita kan kaum muslimin terbagi menjadi 73 golongan. Satu yang di surga, 72 masuk neraka. Nah, 72 ini akar firqah ini itu diterapkan atau ditentukan oleh sebagian ulama, di antaranya kalangan salaf. Banyak dari mereka tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam firqah Islamiyah. Kenapa? Jahmiyah itu kafir. Jahmiyah itu kafir. Yaitu siapa mereka? Yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bernamakan apapun, apalagi bersifatkan apapun, tidak. Ya, makanya Jahmiyah itu bukan termasuk Islam. Ya. Baik. Begitu juga falasifah dan batiniyah. Yang kedua, mengatakan Allah Ta'ala itu hanya dinamakan dengan dua nama saja, Al-Khaliq dan Al-Qadir. Yang mengatakan seperti ini adalah pentolannya Jahmiyah, yaitu Jaham bin Safwan. Pentolannya Jahmiyah, atau Jaham bin Safwan, ini teriwayatkan dua pendapat dari dia. Ada yang meriwayatkan dia mengatakan Allah tidak bernamakan apapun, ada yang meriwayatkan dia mengatakan Allah Ta'ala hanya memiliki nama Khaliq dan Qadir saja. Cuma dua doang ditetapkan nama tersebut. Khaliq yang maha menciptakan, Qadir yang maha mampu, dengan menguasai. Kenapa kok Jaham bin Safwan diriwayatkan ya, mengatakan Allah hanya memiliki dua nama, Khaliq dan Qadir. Pahami baik-baik. Khaliq di sini menciptakan. Karena kalau Jaham bin Safwan mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama Khaliq, maka otomatis banyak kaum muslimin tidak akan ikut dia. Yuh, jadi kan enggak mengatakan Allah itu bukan Khaliq. Berarti udah jelas kan kafirnya gitu kan? Tapi dia katakan Khaliq. Kemudian kenapa Jaham bin Safwan mengatakan Allah itu Qadir? Apa arti Qadir? Maha menguasai. Karena tahu Jabriyah, pernah anak kasih tahu? Jabriyah. Jabriyah atau Jabariyah itu adalah pemahaman bahwasanya manusia itu tidak memiliki perbuatan. Maksudnya tidak berbuat. Yang berbuat adalah keterpaksaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, Jabriyah itu pangkalnya dari Jaham bin Safwan ini, yaitu teologi dan pemahaman bahwasanya Allah bahwasanya hamba itu ibarat boneka atau wayang, ya, atau seperti dedaunan yang berterbangan yang tidak memiliki ikhtiar dan usaha. Antum lihat dedaunan kalau berterbangan, apakah dedaunan itu ada usaha untuk belok ke timur? Enggak. Melainkan let it flow gitu aja. Enggak punya ikhtiar, enggak punya usaha. Begitupun manusia. Ini asal dari teologi Jabriyah ini dari Jaham bin Safwan. Yang menetapkan Allah Ta'ala lah yang memiliki kudrah, kemampuan. Sementara manusia tidak memiliki kudrah. Pembahasan masalah kudrah, istita'ah, kemampuan, ini nanti pembahasan di masalah qadar, takdir, qada. Itu ada lagi pembahasannya panjang, cukup panjang. Antum paham gak apa yang ngomongi? Alhamdulillah. Ya, kalau gitu nanti anda tes. Siap ya? Oh, Masya Allah. Mantap. Gitu dong. Lelaki itu makin sering menikah itu makin siap. Apa ya? Jadi masalah akidah itu jemaah sekalian, masalah kudrah saja itu perlu konsentrasi juga untuk memahaminya, enggak sembarangan. Ya. Oke, tapi ini enggak harus orang-orang awam tuh paham tahu enggak harus ya, karena ini bukan permasalahan untuk kalangan awam. Oke, okay? Yang kedua, siapa yang bilang kayak gitu? Jaham bin Safwan. Yang ketiga, menetapkan nama-nama Allah tetapi tidak tanpa adanya sifat. Ini perkataan siapa? Mu'tazilah. Hanya Mu'tazilah bilang gitu? Enggak. Cuman populernya ini memang teologi resmi Mu'tazilah. Mu'tazilah dikenal di antaranya teologi ini, yaitu Allah tidak Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Ya. Tentu ini jauh lebih buruk, ini lebih buruk daripada mereka yang mentakwil, ya, dari kalangan Asy'ariyah. Yang berbicara seperti ini bukan hanya Mu'tazilah, jemaah sekalian. Ada seorang ulama dari negeri Spanyol, Andalus, ya, yang dulunya belajar mazhab Syafi'i, kemudian akhirnya tidak ke mazhab Syafi'i, ada mazhab lagi, mazhab kelima. Mazhab kelima kan ada mazhab empat kan, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ada mazhab kelima, mazhab apa? Zahiri. Siapa itu? Bukan Daud, Daud bukan di situ tempatnya. Daud pendirinya, iya. Siapa? Pengarang kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu berpendapat menetapkan nama-nama Allah dan tidak memiliki sifat. Kaget tentu, baru tahu, ternyata dia sesat. Wah, bentar dulu, untuk menyatakan dia sesat tadi, sebentar. Ya, para ulama enggak berkata begitu. Jadi Ibnu Hazm Al-Zahiri secara akidah dalam bab ini beliau memiliki penyimpangan yang cukup dahsyat, dan beliau termasuk yang benar-benar berkata seperti ini, bukan qila wa qala, bukan. Beliau mengatakan seperti ini, dan beliau berpemahaman seperti ini dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Gitu. Maklumat dulu aja buat antum, ya. Tapi boleh enggak diambil ilmunya? Boleh. Para ulama mereka mengatakan Ibnu Hazm ini memiliki dua sisi, yaitu sisi keunggulannya, keutamanya jauh lebih besar daripada di penyimpangan beliau rahimahullah dalam masalah ini. Ya, jangan samakan dengan penyimpangannya Ar-Razi atau lainnya. Kenapa? Karena pada default asalnya, default itu kan settingan awal Ibnu Hazm itu corongnya ke sunnah. Kalau Quran dan sunnah dan salaf. Sebagaimana Imam Nawawi, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Tetapi ada di masalah sifat, asma dan sifat, beliau dan mereka-mereka ini, beliau-beliau ini memiliki penyimpangan. Loh, berarti Ibnu Hazm Mu'tazilah dong? Enggak bisa kita bilang gitu. Makanya dikatakan para ulama, kita tidak bisa memutlakkan Ibnu Hazm adalah ahlus sunnah. Enggak bisa memutlakkan gitu. Tapi kita tidak bisa juga memutlakkan Ibnu Hazm adalah mubtadi' dhal, enggak bisa. Melainkan kita rinci, Ibnu Hazm adalah ahlus sunnah dalam keumumannya, tetapi beliau memiliki penyimpangan di masalah asma dan sifat. Gitu ya, kawan. Ini menunjukkan kalau antum melihat ada seseorang atau dai yang memang default asalnya kembali ke manhaj salaf, menelaah asar salaf, hadis dan Al-Qur'an, tetapi ada penyimpangannya, itu tidak langsung serta-merta antum sebut dia mubtadi' langsung. Ada mungkin apa maksudnya uzur, ya, yang perlu kita terapkan kepadanya. Iya, antum baca karya beliau enggak? Atau seringlah baca kutipan-kutipan dari kalam beliau, ya kan? Tentang fikih terutama. Para ulama memuji kitab Al-Muhalla. Dipuji benar-benar. Tetapi ternyata di masalah akidah beliau lebih buruk daripada, maksudnya afwan, pemahaman beliau terhadap sifat itu lebih jauh dibandingkan, lebih jelek dibandingkan Asy'ariyah. Ya. Paham di sini? Antum jangan habis ini iriin ana ya. Karena emang dikenal gitu, tanya asatidzah. Ustaz, gimana tentang Ibnu Hazm, apakah beliau memiliki penyimpangan di sifat? Kalau ustaznya bilang Oh tidak, oh berarti nggak tahu Ustaznya ini. Benar. Ibnu Hazm terkenal dengan ini, cuma memang nggak dipopulerkan. Ya, maksudnya nggak dipopulerkan kenapa? Kalau dipopulerkan ini sama dengan menikam beliau, rahimahullah, yang memiliki keutamaan yang jauh lebih banyak daripada penyimpangan di masalah ini. Begitu. Ya, antum jangan samakan dengan Imam Ar-Razi. Karena Imam Ar-Razi benar-benar bukan hanya bab ini doang asmaul sifat yang memiliki kesalahan, tapi dalam beragam masalah. Dan defaultnya Imam Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, defaultnya asalnya bukan ke mazhab salaf, tetapi ke ilmu kalam, filsafat, dan mendakwahkan orang-orang ke situ gitu loh. Beda ininya, beda. Ya enggak bisa disamakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada enggak beliau memiliki kesalahan di asma' dan sifat? Ada. Lihat kitab syarah Sahih Muslim karya beliau. Beliau takwil-takwil ini dan itu, nama-nama sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalam beberapa konsepnya itu serupa dengan Asy'ariyah. Ya, tapi kemudian apakah kita enggak jangan baca kitab Imam Nawawi karena beliau mubtadi? Oh, na'udzubillah, ini kalam yang ini kalam azim ini. Dan seorang tidak bisa langsung dikatakan Asy'ari kecuali kalau dia default asalnya ke ilmu kalam. Enggak bisa dibilang antum Asy'ari antum hanya karena ada satu pembahasan antum mirip dengan mereka. Tapi kalau misalnya dari awal memang maunya ke Al-Quran, Sunnah, dan ke Salaf, ke Aqwal Salaf, dan ke perkataan-perkataan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang tentang akidah, maka ini gak bisa serta-merta dibilang seorang Asy'ari. Makanya para ulama mengatakan Imam Nawawi tidak bisa dikatakan beliau Asy'ari. Tapi ya, ada permasalahan yang beliau menyimpang di masalah sifat. Begitu, paham gak di sini antum? Ini perlu rinci, jadi antum, kita ini jangan pluk-pluk, langsung templokin Asy'ari ini pulang ini. Bentar dulu. Ya, bentar dulu. Juga di masalah modern sekarang ada ustadz yang mirip kalamnya dengan kalam Asy'ari, kita lihat dulu manhaj dia dan bagaimana metodologi beragamanya dia. Ya, karena barangkali dia hanya terpengaruh tetapi default asalnya kembali ke mazhab salaf benar-benar. Maka jangan langsung dicap, eh ini Ustadz Asy'ari ini. Sebentar, belum tentu juga orang Asy'ari mau mengakui ini Ustadz. Mungkin ada sedikit apa namanya, ta'asur. Ya itu apa ta'asur? Pembekasan, apa sih namanya? Pengaruh, efek. Ya, mungkin karena dia belajar sendiri, akhirnya salah paham. Maka yang seperti ini diajarkan, ya, gitu. Ya. Antum dulu, mungkin ada di antara antum yang berpemahaman Allah itu di mana-mana. Hah? Ya. Apakah kemudian karena antum pun enggak tahu apa yang antum ngomongi. Iya, gitu kan? Makanya bentar dulu untuk urusan label nanti dulu, sebentar ya. Tapi pahamkan orang dulu ya. Begitu. Baik, ikhwan. Jadi Ibnu Hazm itu yang ketiga. Dan juga yang ketiga ini diantara firqoh yang berkata seperti perkataan yang ketiga ini, menetapkan nama-nama tanpa sifat, itu beberapa sekte Syiah. Sekte unggulan Syiah itu apa? Rafidhah. Rafidhah juga asalnya teologinya seperti ini. Ya, Allah punya nama tetapi tidak bersifat. Asalnya begitu Rafidhah. Imamiyah, Itsna Asyariyah. Pun begitu dengan sekte Syiah lainnya, Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dalam masalah ini dan banyak beragam permasalahan seperti qadar dan seterusnya juga memakai teologi Mu'tazilah. Ya begitu. Ya, Syiah Zaidiyah di Yaman. Di Indonesia enggak ada Syiah Zaidiyah. Adanya Syiah Rafidhah. Ya. Lagi pula Syiah Zaidiyah juga walaupun asalnya tidak dikafirkan, tidak seperti Syiah Rafidhah, tapi mulai perlahan-lahan mirip dengan Syiah Rafidhah. Tapi juga sebagian dari orang-orang Khawarij berpemahaman seperti ini yang ketiga ini. Adapun orang Khawarij ini, mereka itu juhala sebenarnya, tapi spiritnya tinggi. Ya, semangat luar biasa tapi bodoh. Ya, semangat luar biasa tapi bodoh, nggak mau belajar. Sekali memahami teks, udah langsung kaku dan main tebang langsung. Itu khawarij itu. Atau yang semi khawarij, menuju ke khawarij ya. Semangatnya terpantik luar biasa seperti petasan tuh. Tapi giliran disuruh belajar, kapan kita maju gitu kan? Disuruh belajar tentang akidah, orang-orang sudah ngomongin ini, kita masih ngomongin Mu'tazilah, kita masih ngomongin ini. Justru akar permasalahan sekarang, penyimpangan yang terjadi dan furqah. Furqah itu perpecahan disebabkan jahilnya banyak kaum muslimin tentang masalah akidah. Iya atau tidak? Jawab iya, iya atau tidak? Iya, memang gitu dong. Semangat. Ya, masa itu kalah semangat sama khawarij. Baik gitu ya. Yang keempat. Yang keempat yaitu menetapkan nama-nama. Adapun untuk sifat, sebagian mereka menetapkannya dan sebagian mereka mengingkarinya tapi mentakwilnya. Ini lebih ringan, lebih mending, lebih dekat kepada salaf, bukan berarti dekat, tapi lebih dekat daripada yang terlalu jauh yang tadi. Karena apa? Karena masih ada spirit untuk menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah. Gitu. Ya. Kalau ini siapa aja mereka? Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kullabiyah Ibnu Kulab, alirannya Ibnu Kulab, gurunya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dulu di masa lampaunya. Kemudian Asy'ariyah dengan beragam perbedaannya karena ada beragam versi di Asy'ariyah tentang masalah ini. Dan Maturidiyah. Maturidiyah ada tambahan sifat namanya sifat takwin. Ya. Asy'ariyah dengan Maturidiyah ini ya enggak terlalu jauh beda dalam masalah bab ini, tapi untuk Maturidiyah ada tambahan satu sifat namanya sifat takwin. Oke. Okay? Nah, sekarang kita udah tahu ahlu ta'til. Udah tahu belum? Ada berapa? Ada 4 globalnya. Antum sudah punya peta ini, udah terapkan di benak antum. Ya, faham. Terapkan di benak antum. Hafalkan peta ini. Ya, ini modal buat kedepannya nih. Baik di kajian ini atau di kajian lainnya. Yang pertama, firqah Jahmiyah, Batiniyah dan coba falasifah. Apa teologi mereka gimana? Allah tak punya nama, tak punya sifat tentu saja. Yang kedua, Jahm bin Safwan. Yang diriwayatkan mengatakan Allah tak punya nama kecuali dua saja. Apa itu? Khalik dan Qadir. Yang ketiga, mengatakan Allah memiliki nama tanpa sifat sama sekali. Mu'tazilah. Dan diantara Ibnu Hazm Al-Zahiri. Juga Rafidah. Juga Zaidiyah. Juga sebagian dari orang-orang Khawarij. Sebagian yang enggak semuanya. Kemudian yang keempat, Tulabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengatakan Allah Ta'ala memiliki nama, ya. Adapun sifat, sebagian mereka tetapkan hakikatnya dan sebagian mereka takwilkan dengan takwilan versi nalar mereka sendiri, ya. Nah, kita kembali ke kitab. Ini kita baru satu kalimat ini, ya. Dan dengan kaidah Asma Allah Ta'ala A'lam dan Awsaf, diketahuilah akhirnya kesesatan orang yang meniadakan nama-nama Allah dari segi maknanya dari ahlu ta'til. Dan mereka berkata, Inna Allah Ta'ala Sami'un bila sama'. Allah Ta'ala itu bernamakan Sami', tapi mendengar tapi tanpa pendengaran. Jadi menetapkan nama dan menafikan sifat mendengar. Wa basirun bila basar, menetapkan Allah Ta'ala memiliki nama basir dan menafikan penglihatan, sifat penglihatan terhadap Allah. Wa azizun bila izzah, menetapkan nama aziz, maha perkasa, dan menafikan keberadaan sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau ini berarti kelompok mana yang berkata seperti ini? Hah? Mu'tazilah, kelompok yang ketiga. Ya kan? Jadi ini beliau dalam konteks membantah kelompok yang ketiga. Ya. Terus apa alasan kelompok yang ketiga ini? Mereka beralasan wa'allalu dzalika, allalu itu memberikan illat. Illatun itu bisa artinya alasan, reason, bisa artinya penyakit. Ya, makanya ada ilmu namanya ilalul hadis. Ilmu tertinggi dan tersulit di masalah hadis adalah ilmu ilalul hadis, ilal al hadis. Illat hadis. Jadi dalam istilah hadis ada namanya illat. Illah di sini artinya kecacatan. Antum pernah tahu, pernah belajar mustalah hadis belum? Hah? Diam berarti tidak tahu. Belum pernah ya? Hmm? Apa? Diadakan. Maksudnya? Antum lihat mustalah hadis, hadis sahih li dzatihi itu definisinya apa? Ada lima syarat. Syarat keempat dan kelimanya selamat dari syudzudz, yang kelima selamat dari illah. Illah qadihah, yaitu kecacatan. Berarti kecacatan ini ada dalam ilmu hadis, kecacatan sanad maupun matan. Itu ada pembahasannya, itu ilmu tersulit jemaah sekalian. Ilmu itu aduh, ilmu itu panjang banyak banget. Antum mau bahas harian ini enggak cukup ya. Ya. Dalam masalah usul fiqih juga ada namanya illat. Usul fiqih dan fiqih ada illat. Illat di sini, kalau yang tadi ilmu hadis makna illat adalah kecacatan, kalau dalam ilmu fiqih atau usulnya makna illat di sini adalah sebab. Ya kan? Illat amalan ini apa? Illat hukum ini apa? Illat qiyas ini apa? Itu semua ada. Ada maksud, yaitu sebab. Ya. Illat mengapa Allah mensyariatkan ini, gitu maksudnya. Itu ada pembahasannya dalam fiqih. Ya. Nah, sekarang kata Syekh Utsaimin wa 'allalu dzalika, dan mereka beralasan untuk membangun hujah mereka. Apa alasannya? Anna thubut as-sifat, menetapkan sifat-sifat kepada Allah, yastalzimu, berkonsekuensi. Apa konsekuensi dari penetapan sifat-sifat Allah? Kata mereka, ta'addudal qudama. Ta'addud, masyaallah. Ta'addud tahu arti ta'addud? Iya, langsung apa ngekernya ke situ. Iya, Pak ya. Langsung pada ngelirik ke situ, ya. Ta'addud di sini berbilang, beragam, bercampurnya qudama. Oh, ini satu istilah qudama ini satu jam bisa Anda jelaskan. Tapi waktu sudah enggak bisa lagi. Enggak. Qudama ini ya insyaallah kita bahas pekan depan. Kenapa? Antum mujassimah. Kita semua mujassimah kata mereka. Tapi ntar dulu ya, nanti insyaallah jawab. Qudama ini jamak dari qadim. Ya. Nanti insyaallah pada pekan depan kita bahas tentang masalah qudama. Karena kalau antum kita lewatin sebenarnya bisa. Cuman antum enggak paham ini. Kalau kita lewatin antum enggak paham alasan Mu'tazilah mengapa mereka menafikan sifat. Antum mau paham atau mau lanjut aja? Mau paham ya? Udah berarti selesai kajian kita pekan depan aja berarti ya. Jadi insya Allah pada pekan depan kita akan membahas alasan Mu'tazilah mengapa mereka menafikan sifat-sifat Allah. Ini istilah qudama atau qadim, ini istilah kalamiah juga. Istilah kalami ya. Jadi tadi Pak ini mengatakan mujassimah. Ya. Mujassimah itu adalah sebutan ya. Jadi ada mu'attilah, ada mujassimah. Kalau mu'attilah itu yang menafikan. Baik, bagaimana yang mujassimah? Kita lihat dari akar katanya, jism. Jism itu kalau di bahasa kita artinya body. Ya kan? Jasad. Jism ini termasuk kalimat muhdats, yaitu kalimat muhdatsah, kata yang sebenarnya tidak pernah ditakbir dengannya atau digunakan untuk mengungkapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi orang-orang ahli kalam, ya, mereka seringkali menelurkan atau kadang-kadang menelurkan, menerbitkan, mencetak istilah-istilah baru yang tidak digunakan salaf, yang kemudian terpaksalah ahlu sunnah mengikuti itu. Maksudnya, ya, karena kadung populer lafal tersebut. Contoh qadim di sini dipakai oleh mereka dengan istilah ini, nanti insyaallah pekan depan lah, insyaallah qadim lah, nanti kita jelasin pekan depan, agak panjang soal jelasinnya. Juga istilah, bahkan sampai istilah zat itu istilah yang kemudian dipakai oleh ahlul kalam dan kita terpaksa memakainya. Begitu juga dengan istilah hayiz, begitu juga dengan istilah arab, begitu juga dengan istilah hadith, begitu juga dengan istilah jism. Banyak kan? Antum tahu semua itu artinya? Bagus lah. Jadi anak ngajar ada manfaatnya berarti. Kalau udah tahu ya udah, gak usah diajarin. Jism itu kan body, fisik. Ya. Nah, banyak dari kalangan ahli kalam menuding orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dalam bab asma dan sifat dengan sebutan mujassimah. Ya. Kenapa? Karena kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, ya, yang menurut mereka sifat-sifat tersebut kalau ditetapkan pada Allah itu menyerupai manusia. Paham enggak? Kalau di manusia itu sifat fisik. Antum punya dua mata? Itu bagian dari jisim antum bukan? Iya. Antum punya dua tangan? Itu bagian dari jisim antum. Sekarang saya tanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki mata? Iya. Berani antum bilang gitu? Berani karena ada dalilnya enggak? Ya. Nah. Allah memiliki tangan? Iya. Allah memiliki wajah? Baik. Maka antum mujassimah kata mereka. Kenapa mujassimah? Karena antum memfisikkan Allah. Paham di sini? Jadi tajsim itu membentuk, memfisikkan Allah Subhanahu wa taala yang gaib itu. Nah, sementara antum mengatakan wajah Allah, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata. Apakah itu dari nalar antum atau dari nas? Ah, baik. Mereka juga mengimani adanya nas itu tidak? Ya, mereka juga percaya itu ada nas. Al-Qur'an memang ada, maksudnya ada ayatnya ya. Bedanya mereka memahaminya dengan kita. Kita memahami sesuai zahir nas dan sesuai bahasa asalnya, oke? Tapi mereka kemudian menuding kita bahwasanya kita ini mujassimah, memfisikkan Allah Ta'ala, padahal kita hanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai zahir dan begitulah pemahaman salaf, selesai. Yang macam-macam itu siapa? Ya mereka. Gimana macam-macam mereka? Ada yang menafikan itu tidak ada, ada yang mentakwil. Jadi kan firqah banyak, enggak cuma di sekitar kita doang, firqah ada beragam. Nah, yang mentawil ini, oh, Allah Ta'ala dikatakan di sini, ya, tangan Allah Ta'ala, enggak. Dan misalnya di surat Al-Fatih, yadullahi fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka bilang, oh, itu bukan tangan secara hakikat. Yang mengatakan bahwasanya itu tangan Allah, maka mujassimah dia. Dia memvisualisasikan, dia memfisikkan Allah Ta'ala dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi mujassimah itu dalam arti lain sebenarnya musyabbihah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan memfisikkan Allah, dia menuduh Allah Ta'ala seperti makhluk. Itu kata siapa? Mereka. Padahal kita enggak gitu maksudnya. Kita hanya apa? memahami sesuai nas zahirnya, dan begitulah para salaf memahaminya dan tanpa berbicara lebih lanjut, ya enggak? Ya. Tapi kemudian mereka lah sendiri yang memikirkan itu sendiri, kemudian mereka mikirin sendiri, mereka menetapkan konsekuensinya, kemudian mereka menuding orang lain sendiri, kemudian mereka bingung sendiri dan lari sendiri dengan takwil mereka. Yadullahi fauqa aydihim, bukanlah tangan Allah di atas tangan mereka, bukan. Karena berarti nempel dong nanti. Nah, itu kata mereka. Itu kan kamu sendiri yang mau bayangin kayak gitu. Jangan dibayangin. Justru sekarang yang mujassimah siapa? Mereka sendiri. Karena dibayangin. Jangan dibayangin, fahami nas zahir secara bahasa selesai. Kalau dibayangin, ya situ sendiri yang mujassimah, loh kok kita yang dilempar? Ya habis itu mujassim. Tapi bagusnya mereka berusaha lari dari pemikiran tajsim yang ada di benak mereka sendiri. Jadi enggak dipelihara itu. Kalau dipelihara udah jelas ini jadi wahdatul wujud nanti lama-lama. Tapi mereka tidak memeliharanya, sehingga mereka berusaha mencari jalan keluar dengan cara takwil. Oh bukan, itu bukan tangan Allah secara hakikat. Ya, tapi rahmat Allah di atas rahmat. Karena kalau misalnya tangan Allah secara hakikat, wah berarti gimana tangan Allah Rabbul Alamin nempel di tangan-tangan mereka. Gitu kan, mereka mengatakan menempel. Karena yadullahi fauqa aydihim. Ya. Iya, tangan Allah di atas, di fauqa, di atas tangan mereka. Terus dibayangkan oleh mereka. Sehingga menafikan hakikat tangan Allah dari itu. Nah, itu kan yang bayangkan antum sendiri gitu kan. Terus antum bilang kalau ada fauqa itu konsekuensinya adalah apa? Nempel. Berarti Allah Ta'ala menempel dengan makhluknya. Itu enggak mungkin. Itu kan kamu sendiri yang ngomong kayak gitu. Saya enggak ngomong kayak gitu. Udah kamu sendiri yang bingung, kamu malah nyalahin saya mujassimah pula gitu kan. Nah, dan itu batil juga mantik atau premis mereka batil. Kenapa? Fauqa, fauqiyah itu tidak melazimkan nempelnya suatu benda dengan benda atau nempelnya suatu fisik dengan fisik. Enggak mesti, enggak melazimkan itu. Allah Subhanahu wa taala fauqul arsy dan tidak butuh terhadap arsy, tidak butuh terhadap seluruh makhluk. Dan tidak perlu digambarkan menempel atau apanya, itu gambaran-gambaran syaitani yang ada di benak masing-masing. Itu dijauhi. Buktinya fauqiyah atau fauqa itu tidak menempel. Sekarang kita lihat as-sama, as-samawat fauqal ard atau bukan? Langit itu fauqal ard atau bukan? Nah, fauqal ard. Apakah langit nempel sama bumi? Apakah langit punya tiang, apa bumi punya tiang sehingga jadikan nempel dengan langit? Tidak. Iya. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarunaha. Allah yang mengangkat langit-langit tanpa amad, tanpa tiang, berarti tidak ada nempelnya langit dengan bumi ini. Padahal langit itu fauqa al-ard. Maksudnya di sini ana untuk membatalkan premis mereka. Itu sudah khayalannya salah, ya. Alasannya juga salah, nuduh orang pula dan berusaha kabur dari bayangan pikirannya sendiri ke yang jauh dari salaf. Nah, ini kan muskilah. Itu mujassimah. Ah, maksudnya siapakah the real mujassimah? Nah, antum tahu siapa? Cuman kan gak mungkin mereka mau dibilang mujassimah, karena itu lafal mereka yang buat kok. Masa mereka tertuduh dengannya, gitu kan? Ya gitu. Begitu Syekh. Paham di sini? Ya. Baik. Kelas cukup insya Allah ya. Udah mumetnya cukup. Ya. Eh, iya Syekh. Jadi semua keterangan itu, apakah mereka masuk ke muslim juga? Ikhwan muslimin itu mereka firqah mazhab politik, ini bukan, ini mazhab asma sifat sih. Oh, ikhwan muslimin, maksudnya ikhwan muslimin. Antum jangan ngomong ikhwan muslimin, apa saudara kita gitu kok. Ikhwan muslimin, ana pahamnya firqah politik. Antum ini ana jadi nyebut data ya. Tidak ada yang tersinggung ya. Apa jadi mereka termasuk saudara kita, maksudnya gini. Kalau yang Jahmiyah tidak. kufar. Jahmiyah kufar, yang poin 1 dan 2 kufar. Adapun yang seperti Mu'tazilah, sebagian Khawarij, Zaidiyah yang masih di Zaidiyahnya, maksudnya belum ke Rafidhah yang versi sekarang, lebih-lebih Asy'ariyah, mereka saudara kita. Wajib bermuamalah kepada mereka sebagaimana muamalah kepada muslim, tetapi perlu dibedakan antara mubtadi'nya dengan muqallidnya. Ya. Mubtadi', maksudnya mubtadi' di sini mubtadi' ahlul bid'ah yang mensiarkan kebid'ahannya dan dia punya ilmu tentang itu kita bedakan muamalah dengan mereka. Boleh kita mentahzir orang, jangan sama dia. Bahkan menghibahi orang-orang seperti ini boleh. Sebenarnya cuman kita lihat mafsadat maslahatnya. Tapi muqallidnya, ya itu muqallid perlu dibimbing, diajak lagi. Jadi harus untuk masalah muamalah ada rinciannya lagi, ya. Ada rinciannya lagi. Dan tapi mereka ala kulli hal keumumannya termasuk saudara keumuman Islam. Ya, kecuali yang memang dia sudah faham ilmunya, sudah tegak atasnya hujah, tapi masih di mengingkari takdir misalnya, ini bisa-bisa keluar dari Islam. Ya, dedengkot-dedengkot liberal itu enggak usah antum agak muslim, karena mereka itu sudah tinggi hujah buat mereka sebenarnya. Ya, jadi enggak usah anggap mereka, kalau mereka mati enggak usah disolatin, baiknya gitu. Yang versi-versi alamah liberalnya itu. Ya. Gitu, jadi beda. Beragam hukum untuk rinci ada lagi. Begitu Syekh ya. Insyaallah jazakallahu khair. Syekh buat antum nih, Syekh. Antum qori. Antum siapa namanya? Eh, syukran buat antum mana? Syukur ana buat antum Syekh Syukran sama Pak. Itu Pak Afwan bukan belakangnya. Pak Usman, ya insyaallah. Hah? Tasman, masyaallah. Jadi sama-sama mereka ini sama-sama maf'ul mutlak atau maf'ul ajil, syukran mansub, tasman mansub, ya masya Allah. Jazakumullah khairah, insyaallah ketemu lagi pada pekan depan hari Selasa, tafsir Jalalain. Jazakumullah khairah, wa barakallahu fi 'ulumikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.